Mitra bisnis, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan mengeluarkan aturan baru tahun ini yang mewajibkan setiap perusahaan tercatat atau emiten untuk membentuk komite yang memiliki tugas mengusulkan nama direksi dan komisaris untuk perusahaan tersebut, sekaligus menentukan berapa gaji yang layak untuk direksi. Anggota komite terdiri dari perwakilan komisaris, profesional independen, dan level manajer perusahaan itu. Direksi sendiri dilarang menjadi anggota komite tersebut. Dan untuk membicarakan hal ini, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia, Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, apa komentar Anda tentang aturan ini? Ya, menurut kami sih untuk kultur di Indonesia ini kurang tepat, karena komisi remunerasi kan biasanya itu merupakan kewenangan dalam tanda petik pemegang saham. Jadi kalau komite remunerasi ini, apalagi anggotanya komisaris dan manajer. Manajer kan tidak pada tempatnya untuk menentukan gaji CEO misalnya. Dan juga kedua, dari segi kultur timur ini, kalau membahas atau mendisklus masalah salary di tengah masyarakat masih ada yang tergolong miskin dan hampir miskin, ini menjadi hal yang counterproductive. Misalnya gaji seorang direksi BUMN misalnya notabene milik negara, tapi dengan gaji yang jauh lebih tinggi misalnya dari menteri sekaligus, ini kan akan menimbulkan polemik yang tidak produktif. Meskipun semangatnya untuk membentuk good corporate governance nih Pak. Good corporate governance kan tergantung dari nilai-nilai. Nah nilai-nilai kan nggak semua nilai-nilai yang dianggap baik oleh negara barat kita import. Semuanya bulet-bulet. Ini kan rekomendasi daripada IFC. Nah padahal asosiasi emiten sendiri sudah mengatakan khusus mengenai remunerasi ini harus kita tinjau kembali. Harus ada asas kepantasan. Agak kurang pantas misalnya kewenangan pemegang saham diambil alih oleh komite remunerasi yang terdiri dari komisaris dan manajer. Malah manajer bisa menentukan gaji direktur sedangkan dia sendiri ditentukan kinerjanya oleh CEO ataupun direksi misalnya. Waktu regulasi ini disampaikan dijadikan keputusan, ini mekanisme rule making rule tidak berjalan seperti biasanya. Biasanya itu kalau aturan di bursa itu kita ada mekanisme rule making rule, jadi kita bahas dulu, sepakat baru diluncurkan. Jadi mekanisme rule making rule ini yang harus diutamakan, dan pada saat peluncuran regulasi ini asosiasi emiten tidak melakukan pembahasan secara mendalam dengan regulator. Walaupun asosiasi emiten telah membahas dengan berbagai stakeholder terkait ini, mana value yang bisa diterapkan, mana nilai yang tidak perlu kita laksanakan. Jangan seolah-olah didikte oleh IFC yang mengatakan skor Indonesia demikian, karena salah satu kelemahannya masalah komite remunerasi dan masalah gaji direksi, itu kita langsung nurut aja gitu. Oke, artinya masih sulit ya Pak untuk menjalankan aturan ini? Bukan cuma sulit, kita ada nilai-nilai ketimuran. Artinya tidak boleh sok pamer gitu kan. Di tengah 20 juta warga negara sangat miskin gitu. Jadi kalau kita bicara direktur Pertamina gajinya berapa, direktur Bank Rakyat Indonesia yang ngurusin rakyat berapa, jauh lebih tinggi dari katakanlah Menteri Keuangan misalnya, itu kan akan menimbulkan polemik yang tidak perlu di publik. Itu kan tidak berlaku di negara-negara barat. Jadi ini ketidaksensitifan ini yang diadopsi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mengadopsi pesan daripada International Finance Corporation. Ini juga masalah board, itu kan kita juga punya dua board. Board of Director tidak sama dengan di negara barat yang cuma satu board. Jadi ada hal-hal yang harus dikatakanlah disesuaikan. Dan kita tidak perlu takut dengan hal tersebut. Kita buktinya kan pasar di Indonesia juga diminati oleh asing. Jadi jangan seolah-olah tanpa itu asing tidak berminat. Tapi Pak Erlangga, disebutkan aturan ini nantinya bisa meningkatkan daya saing emiten dalam rangka memasuki ASEAN Economic Community 2015 nanti nih Pak. Bagaimana menurut Anda? Daya saing tidak ditentukan oleh gaji direksi. Daya saing ditentukan oleh produk dan logistik. Nah, pemerintah harusnya handle masalah logistik. Baik, Pak Erlangga. Rencana aturan ini masih dalam tahap pembicaraan lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait. Akan berujung kemana rencana ini menurut Anda? Dan apa harapan Anda, Pak Erlangga, terkait aturan ini? Ya, saya pikir kalau masalah salary gaji itu belum sepantasnya didisklus. Cukup total gaji keseluruhan. Perlu dipinjau ulang komposisi siapa yang duduk di situ. Biasanya kalau tugas daripada pemegang saham itu dialihkan kepada komisaris, bukan kepada manajer yang di bawahnya. Demikian Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia, Erlangga Hartarto. Saya, Mandariska.